Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mewaspadai fitnah syahwat dunia. Allah sebutkan di surat Al-An'am di ayat ke-32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'kilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Itu hakikat dunianya. Ini yang berfirman Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta dan kita semua, menyatakan bahwa tidaklah kehidupan dunia ini melainkan la'ibun walahwun. La'ib, permainan. Lahun, ya itu sudah. Permainan, senda gurau, itu aja. Dunia itu seperti itu, kata Allah. Oleh karena itu, na'am, akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian berpikir, kata Allah, kalau kenyataannya dunia seperti itu, kenapa Anda kok masih memilih dunia? Kok masih terperdaya dengan dunia? Kok masih terjerembab dalam fitnah dunia? Kok masih kalian terus enggak habis-habis? Dunia, dunia, dunia, sampai ada hujan duit. Bayangkan, saking dunianya, mimpi uang, bangun uang, tidur uang, semua uang, uang semua. Mana akhiratnya? Kondisi akhirat kata Allah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kenapa kalian enggak berpikir, kata Allah, afala ta'kilun? Naam. Kata Sa'di rahimahullah, hadhihi haqiqatud dunya wa haqiqatul akhirah. Ayat ini menjelaskan hakikat dunia dan hakikat akhirat. Adapun hakikat dunia ini la'ib, hanya sekedar permainan dan senda gurau. Naam. Permainan senda gurau yang dirasakan oleh badan, permainan dan senda gurau dan kelalaian yang dirasakan oleh kolbu, oleh gulub, oleh kolbu. Naam. Sehingga dengan dunia ini kolbu bisa lahu, bisa lahun, bisa terlena, terlena, terjerembab dalam syahwat. Dan nufus laha asyikah. Lah, jiwa-jiwa itu asyik, senang dengan dunia ini. Nah, asyikah itu bahasa Indonesia kan asyik, itu dari bahasa Arab, asyikah. Kata orang Arab, pepatah Arab, kalau kamu mau beli barang, bahan-bahan itu beli yang berkualitas, mahal. Begitu. karena kamu dengan beli barang yang berkualitas yang mahal itu, kamu nanti akan asyik, awet, kuat. Kan ada banyak kaum muslimin, jangan beli yang mahal-mahal, yang biasa aja wis, untuk daun pintu bangun rumah, untuk plafon, untuk ini itu yang murah-murah saja. Kita irit apa ya akhir. Setahun dua tahun rusak kabeh. Yang dimakan rayap, yang ini, yang itu, yang patah, yang ini. Nah, beli lagi yang murah lagi wis. Enggak apa-apa. Dua tahun berikutnya patah lagi, rusak lagi, hancur lagi. Beli lagi. Kalau yang kuat 10 tahun enggak apa-apa. Harganya lebih mahal yang murah tadi. Makanya kata orang Arab apa? Pepatah Arab menyatakan khudz minal ghali asyad. Khudz minal ghali asyad. Kamu ambil beli yang mahal, kualitas maksudnya, kamu akan asyik. Lah dunia itu bagi jiwa seperti itu, asyik dipandangnya. Naam. Wal humum fiha muta'alliqah. Lah. Kalau sudah betul-betul kecanduan kepada dunia, betul-betul terjerat oleh dunia, terikat oleh dunia, hasilnya humum. Gundah gulana bingung. Loh, maksudnya gundah gulana, iya, sekarang dia sudah terjun masuk, ibadahnya sudah terbengkalai, zikirnya terbengkalai, sholatnya terbengkalai, kemudian sudah masuk ke dalam dunia. Taklim terbengkalai, masuk dalam ranah dunia. Apa enggak gundah gulana dia? Nah, dari pagi bangun subuh sudah ada telepon. Ini gimana barangnya, diantar berapa? Iya, satu kontainer. Iya, yang itu sekian sekian sekian sampai malam baru selesai. Malam mau tidur enggak bisa. Kenapa? Ini gudangnya enggak cukup. Terus siapa? Taruh di luar. Waduh, banyak pencuri, banyak maling. Jaga. Sekian, sekian. Nah, ini miliaran harganya. Sudah tidur enggak tenang, bangun telepon lagi. Ya apa? Barangnya aman, aman. Aduh. Ya apa barangnya? Kecurian. Waduh, sudah. Bingung. Transaksi bingung, datang barang bingung, jual bingung, dapat uang bingung. Sudah ini sudah masuk ke dalam dunia yang sudah, yang menjadi penyebab lalainya akhiratnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Diatur, dibuat budak oleh dunia. Beda dengan orang yang sederhana. Maksudnya enggak mampu, kaya. Berapa ini transaksinya? 2 miliar ya. Jam 11 tutup. Anu, tutup. Enggak. Mana? Enggak ada transaksi jam 11 siang. Oh ya, manut. Tanda tangan, bayar. Zuhur salat. Enak sak zikirnya, sak salat sunahnya lengkap. Nah, ya habis zuhur enggak ada istirahat, matikan HP. Ini ada transaksi 10 miliar, hatta 50 miliar, enggak mati. Habis asar nanti sama keluarga, duduk-duduk sama keluarga, anak istri terangkan ini. Nah, nanti kemarin dapat apa pengajiannya? Oh, ini Ustaz menerangkan masalah wajibnya taat kepada suami. Iya, sama anak juga demikian, mendengar di radio syariah juga seperti itu. Alhamdulillah. Terus pendidikan kita harus mementingkan, jangan kalah dengan orang awam. Orang awam sekian semangat begini, pagi-pagi berangkat, kita ya apa ini? Ketinggalan pensilnya, ketinggalan bukunya. Waduh, jangan. Oh iya betul, itu asar sore. Maghrib ada barang masuk. Masuk kemana? Labono dhewe. Nah, mikir itu sudah urusan. Jangan anak yang ngurus. Anak masih mau makan malam dengan anak istri. Allah, nikmatnya. Tahu-tahu sebulan dapat bayaran 200 juta bersih. Infak ke masjid Ahlus Sunnah, infak untuk dakwah Ahlus Sunnah, sekian-sekian dibagi-bagi. Buat apa? Uang banyak-banyak kok buat apa? Buat bantal. Nah, dibagi-bagi pada porsinya. Ya, alhamdulillah, tenang. Mau ke mana? Taklim. Duh. Anu ta? Sekarang enggak ada transaksi, banyak transaksi. Anak batasi 2 hari ini. Taklim. Enak, waduh, nikmatnya. Ini enggak mau ke mana? Itu ada barang datang. Saya harus kontrol kalau enggak nanti kecuri orang. Ini orang sekarang pada nakal-nakal semua. Nah, zuhur. Lah, pas turunkan barang zuhur. Kalau enggak dihitung nanti salah salatnya. Wis gampang nanti di jamak. Jamak, asarnya jamak, maghribnya jamak, subuhnya jamak pisan, dijadikan satu. Jamak ini siapa ini? Ajarannya siapa? Jamak kabeh kayak gitu. Naam. Itu akibat masuk kerana lembah yang Allah dan Rasulnya sudah memperingatkan. Nah, beda dengan yang dijadikan sebagai bahan, fasilitas, sarana untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Wa ammal akhirah, adapun akhirat, fa innaha khairul lilladzina yattaqun. Maka kondisinya jelas lebih baik bagi orang yang bertakwa. Naam. Fi dzatiha wa sifatiha. Nah, jadi dari segala sisi zatnya dan sifatnya akhir itu wis jelas lebih baik bagi orang yang bertakwa. Baqaiha, juga baqonya nanti di surga itu sudah wis kenikmatan yang tiada tar, yang enggak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Naam, wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Di surga itu akan mendapatkan segala yang diinginkan. Apa saja yang diinginkan. Nah, di sini umur 45 tahun 50 tahun kepingin durian habis 5, besok rumah sakit apa kolesterolnya tinggi. Yo. Nah, bagi orang yang enggak kuat makan kambing, kepingin sate makan 20 tusuk langsung pek stroke. Surga enggak ada stroke-strokan, enggak ada kolesterol-kolesterolan. Apa saja yang diinginkan siap ada, dilayani, didapati. Bahkan kalau menginginkan buah-buahan yang ada pohonnya itu menghampiri dia. Bukan dian menek, nyenggek, enggak. Itu ada misalnya mangga, ayo kita naik, enggak ada. Pohonnya itu datang, seret, metik. Demikian kata Allah dalam Al-Quran, wa kutufuha daniyah, dahan-dahan pohon yang berbuah itu daniyah, mendekat kepada ahlul jannah. Ambil di sini, ada mangga, ada apa, naik di atas, jatuh, pek, wis sakit. Dunia mainan, ini akhirat enggak gitu. Belum lagi yang lainnya, yang laki-laki dapat istri, waduh, yang luar biasa. Sudah di sana ada pasar, setiap Jumat suami-suami pergi ke pasar, pulangnya tambah ganteng, tambah tampan. Apa nih? Ayo, mana dunia? Ke pasar pulangnya bau kabeh. Dunia. Istrinya bilang, dari mana kok kayak gini baunya? Dari pasar. Makanya kok bau kok. Bau, ayo mandi. Nah, itu kalau istri yang bukan alusnya, dari mana kok bau begini abang? Jawab, dari pasar. Ini salafi ya. Oh ya, ini anduknya, ini minyak wanginya, ini bajunya, airnya sudah siap. Naam, jazakillah khair. Kalau di jannah pasar, enggak. Pasarnya seminggu, setiap Jumat hadir. pulang tambah ganteng, tambah tampan. Masya Allah. Nah, sehingga lebih baik itu pasti gitu loh, dengan dunia pasti. Nah, maka ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, perlu kita ketahui bahwa disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan, inna ahlal jannati idza dakhalu al jannata yaqulu Allahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahlul jannah ketika masuk ke jannah, ke surga, itu Allah berfirman, innalakum indi mau'id, innalakum indi mau'id, wa ana munjizukumuh. Kata Allah kepada ahlul jannah, aku punya janji untuk kalian, dan aku, kata Allah, akan menunaikan janjiku untuk kalian, wahai ahlul jannah. Fayakulun, ahlul jannah pada menjawab, qad a'toina kullama natamanna. Ya Allah, engkau sudah memberikan kami segala yang kami inginkan, segala yang kami harapkan. Sudah diberi semua ya Allah. Kenikmatan apa saja sudah kami rasakan di surga ini ya Allah. Bahasanya kok masih ada janji lagi gitu loh. Apalagi ini? Ditanya, "Fama huwa ya Rabb? Apa itu ya Rabb?" Fayaqulu. Nah. Maka Allah berfirman, "Anzilu 'alaikum rituani wala askhutu alaikum abadan." Janjiku kepada kalian ahlul jannah, maka aku akan memberikan kepada engkau seluruh keridhoanku. Aku ridho semua kepada kalian, dan aku tidak akan pernah marah selama-lamanya. Ya. Nemen-nemen enaknya, sangat-sangat nikmat keriduan Allah itu, dan tidak pernah dimurkai. Sudah dapat sekian kenikmatan di jannah, kemudian diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah. Demikian keadaannya ahlul jannah di jannah, mendapatkan segala yang diinginkan. Naam. Dan mendapatkan kelezatan, kelezatan kenikmatan kolbu dan kenikmatan kebahagiaan, kesenangan yang sangat banyak, kathratus surur wal afroh. Naam. Itu tidak untuk semua orang, kata Sa'di. Laisat likulli ahadin. Wa innama hiya lil muttaqin alladzina yaf'aluna awamirallah wa yatrukuna nawahi wa zawajirah. Itu milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Naam, afala taqilun. Tidakkah engkau ini berpikir wahai manusia? Naam. Afala yakunu lakumul uqul. Kalian kan punya akal yang dengan itu bisa berfikir, naam, ayyudaraini ahakku bil ithar. Coba pikirkan, renungkan, pakai akal-akal kalian, antara dunia dan akhirat ini mana yang harus kalian banyak mementingkan dan banyak mendahulukan dan banyak berupaya untuk beramal dari keduanya. Pikir dunia yang kayak gitu, akhirat yang demikian kondisinya, ayatnya, hadisnya. Nah, di dunia mau minum apa? Orang yang haus, antum apa? Es jeruk, antum es teh, antum soda gembira. Antum ini minum kabeh, diminum semua. Sebentar lagi haus. Haus lagi. Nah, telaga Rasul ndak. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Yang minum tidak pernah haus lama-lamanya. Apa enggak nikmat? Hanya hati-hati, hidup hati-hati, hati-hati. Ternyata ada dari umat Rasul yang terusir dari telaga Rasul. Terusir, enggak sampai, terusir. Sampai Rasulullah kaget, "Ya Rab, umati. Loh, ya Rab, itu umatku. Kenapa kok sampai enggak bisa mendekat ke telagaku? Kok enggak bisa mendekat?" Dijawab oleh Allah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Engkau wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Bid'ah dilakukan semua. Ini gara-gara itu terusir. Dibilang sunnah bakal bukan sunnah. Ini baik padahal enggak baik. Ini masya Allah padahal enggak masya Allah. Nah itu terusir. Yang kayak gitu-gitu tuh menjauh. Hati-hati. Nah, belajar harus serius gitu loh, mengamalkan sunnah. Kan dua persyaratan amalan itu, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau enggak diterima. Enggak ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul, enggak diterima. Ikhlas, naam, sesuai dengan tuntunan Rasul, enggak diterima. Sesuai dengan tuntunan Rasul, enggak ikhlas, enggak diterima. Pokoknya harus ada dua. Ibadah kepada Allah harus ada dua syaratnya, ikhlas dan benar. Salah satu enggak ada, atau kedua-duanya Allah enggak terima. Kayi khawati fiddin, a'azani wa azakumullah. Hendaknya kita banyak betul-betul merenung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini larut. Naam. Naam. Oleh karena itu maka barakallahu fikum ya ikhwan, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita di dalam agama kita ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada urusan dunia. Banyak berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami ya Allah di dunia kebaikan dan beri kami di akhirat kebaikan ya Allah, dan hindari kami dari, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Beri kami di dunia kebaikan ya Allah, kebaikan dunia, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Kebaikan di akhirat adalah ampunan dari Allah dan surga, jannah. Wa qina adzabannar. Naam, dengan ini maka kita cukupkan insyaallah taala pembahasan kita pada malam ini, yaitu agar kita mewaspadai terkait fitnah syahwat dan dunia. Dan mudah-mudahan apa yang ana sampaikan dari awal sampai akhir ini bermanfaat bagi ana pribadi terkhusus dan antum sekalian. Tentunya masih ada beberapa ayat hadis yang belum kita sampaikan, namun karena waktu yang mepet, insyaallah taala biiznillah mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita ada waktu sampai Isya. Naam, di sini ada banyak ini, apa enggak tahu isinya. Yang jelas, pertanyaan yang pertama masih seputar masalah fitnah so'afiqoh. Fitnah so'afiqoh itu yang ditanyakan pertama kali dalam pertanyaan yang masuk ke kami. Sebenarnya sudah cukup, jawaban sudah banyak walhamdulillah dari para asatidzah fudhala, Ustaz Muhammad Umar As-Sewet, Ustaz Usamah Mahri, Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu, Ustaz Komar Suaidi, Ustaz Afifuddin, dan yang lainnya sudah masya Allah sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan pencerahan bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi itu adalah kezoliman. Gitu loh. Cukup. Suatu kezoliman. Suatu kezoliman di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altukum faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan, kata Allah, kezoliman pada diriku, dan aku jadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Jangan saling mendzalimi. Lah, perbuatan Syekh Muhammad bin Hadi itu zalim kepada saudaranya, masyayikh salafiyin ahlus sunnah, Syekh Arafat. Ya apa coba? Mau bilang apa? Ini yang berbicara Syekh Rabi. Syekh Ubaid menyatakan apa? La taghtaru bitahdir Ibn Hadi, jangan tertipu dengan tahdirnya Ibn Hadi. Syarabi bilang apa? Kata Syarabi, gak punya dalil, sebiji sawi gak ada dalilnya. Lah kalau sudah seperti itu terus ya apa? Loh kok bisa? Loh, biasa saja, wong namanya yang memberi hidayah bukan kita, Allah, yang menyesatkan juga Allah. Bisa, kenapa tidak? Nah, kan begitu. Gak ada dalil sedikit pun, gak ada. Tuduhan, cacian, cercaan, na'udzubillah. Az-zulmu, kata Rasulullah SAW, zulumatun yawmal kiyamah. Kezoliman itu kegelapan di hari kiamat. Hati-hati. Karena kedzaliman orang yang terzalimi itu ketika berdoa kepada Allah itu enggak ada hijab, bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Bahaya. Sudahlah, pakai akal sehat dan pakai syariat yang benar. Ikuti kibarul ulama. Enggak usah macam-macam. Enggak usah. Karena kita diperintahkan oleh Allah demikian. Al-barakah, kata Rasulullah, ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama ulama kibar kalian. Kibar dalam usianya, kibar dalam ilmunya, kibar dalam menghadapi dakwah. Gak usah cari alasan macam-macam. Gak usah ruwet. Udah, tinggalkan yang ruwet-ruwet itu. Kan iya, enak. Kita sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah. Tidak kayak mereka yang berbicara tanpa ilmu, ngawur, kedustaan, cercaan, makian. A'udzubillah. A'udzubillah min dzalik. Sudah terlalu banyak pahala ta, kok masih mendzalimi orang lain? Es kebanyakan pahalanya apa? Kok masih senang mendzalimi dan tuduhan-tuduhan, cercaan-cercaan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mau apa lagi? Yang ditunggu sudah tiba. Sudah tiba, sudah ada di depan kita. Kalau sudah ada fatwa ulama, kibar, rujuk, sudah, mana buktinya? Wis, mau apa lagi? Makanya antum kalau mau mendengarkan audionya, tafadhol. Ustaz-ustaz tadi yang nasebut sudah menjelaskan dengan masya Allah. So'afiqo itu ucapan jelek loh. Jelek. So'fuk itu dalam pengertian bahasa, orang yang masuk pasar gak punya modal, gak punya apa, masuk ke pasar mau jualan apa? Lah kalau dinisbatkan kepada masyayikh tadi itu adalah orang gak punya ilmu, bodoh, gak ngerti apa-apa, bicara agama sampai seperti itu. Lah bagaimana Syekh Arafat? Ana hadir sekian kali di darsnya beliau, masya Allah, ilmu, ilmu. Dan sudah minta, ana, apa salah ana, fadl? Gak dijawab. Gak dijawab. Kan iya, makanya ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, naam, yang seperti ini jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Rugi antum. Rugi antum. Sudah selesai sudah. Nah, makanya saya beri, jangan kamu hadir di pengajiannya Muhammad bin Hadi. Jangan. Sampai dia tobat. Sampai dia rujuk. Enak kan? Enak. Kenapa anda hadir? Dilarang oleh Syekh. Loh, kok dilarang? Iya. Ada dalilnya. Nah. Dia zolim, dia menghina saudaranya, dia menuduh tanpa bukti, dia begini, terangkan semua. Enggak pantas diambil ilmunya. Sampai tobat, rujuk. Nah, maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Ini kan sudah azan. Lah, yo apa iki? Duh. Ada yang tanya, afwan Ustaz, bagaimana pekerjaan yang penuh subhat? Misalnya makelar. Mohon nasihatnya. Maklar kok subhat? Enggak. Enggak subhat maklar. Maklar boleh, halal. Tapi harus ngerti ilmunya. Nah, misal ini hati-hati ya. Misal fulan namanya Abdullah punya rumah luas sekian, bangunan sekian, lengkap. Lengkap semua keterangan tentang rumah tersebut. Manggil temannya, yaitu Abdul Malik. Akhi Abdul Malik, min fadlik antum cari pembeli. Antum sebagai makelar, cari pembeli ya. Oh naam. Ini rumahnya, ini semua lengkap, lengkap, lengkap, pokoknya lengkap semuanya. Biar gampang Nah, biar modal lengkap semua, rumahnya ini luasnya semua lengkap, terinci lengkap. Jual tawarkan oleh kamu 100 juta. Kamu dapat 2%. Siap. Berapa? 100 juta. Dapat berapa? 2%. Siap. Cari pembeli. Marilah, dapat. Rasulullah, ini pembelinya. Berapa? 100 juta. Ya. Lihat, cocok. Ya, jadi dibeli, dibayar 100 juta, selesai urusan. Tuan Malik, ini 2% buat kamu. Halal, halalan thayyibah. Abdul Malik, ana punya mobil. Mobil apa? Ini. Mobil Alphard. Tahun sekian-sekian ini anunya. Sebutkan, Fred. Tawarkan 400 juta. Oh, dari ana 400 juta. Kamu ngambil apa terserah kamu. Pokoknya ana minta 400 juta bersih. Oh ya, Her. Jalan dia. Wah, nah Allah jalan. Nah, tawarkan sekian. Jangan dusta. Nah, berapa itu Abdul Malik? Kata orangnya 450 juta. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena orangnya bilang apa? 400 juta bersih. Bagaimana yang benar? Berapa itu? Ana tawarkan 450. Oh gitu dah, ya dicek semuanya. Ya apa kalau 425? Ya sudah tidak apa-apa, 425, ya akhir. Bayar semuanya. Abdullah, ini laku 425. Yang 400 buat antum, naam. 525 buat anak, naam. Halal. Enak kan? Abdul Malik, anak punya mobil lagi, Land Cruiser. Oh ya, Her. Ini mobilnya jualan 600 juta. Kamu tak kasih 1%. Siap. Cari pembeli. Begitu. Berapa Abdul Malik ini? 620 juta. Oh iya tah? Iya. Iya. Dilihat, ditawar, ya apa kalau 610 juta? Ya sudah. Padahal orangnya bilang apa? Berapa tadi? 600 juta dikasih berapa persen? 1%. Dia jual 610 juta. Maka yang 10 juta itu lebihnya berikan kepada yang milik mobil. Enggak boleh. Khianat dia, enggak boleh. Enggak boleh. Akadnya sudah seperti itu. Janjinya seperti itu. Dari 600 juta baru 0,5% dikeluarkan. 1% dikeluarkan. Nah, ini penting. Lu kan anu. Enggak ada anu-anuan. Sudah. Nurut. Ini fatwa ulama demikian. Nah. Jadi ngikuti. Nanti gimana labanya anak? Antum ngambil sendiri. Ya sudah cari sendiri. Jual sekian loh, tidak boleh lebih dari sekian. Kamu tak kasih 2%. Aku setuju, ya siap, sudah, nurut. Itu halal yang seperti itu. Naam, wadah. Barakallahu fikum. Kalau misalnya masing-masing ada 3 pertanyaan, iso jam 9, jam 10 ini. Wah, ini urusannya panjang ini. Nah, urusannya panjang ini. Biar nanti tak serahkan kepada pengajar di sini. Insya Allah tak serahkan kepada pengajar di sini. Nah, baik. ini kecil, mungkin takut keliru, ditulis di belakangnya pertanyaan. Top berarti. Artinya tolong dijawab gitu loh. Maksudnya mungkin gitu, atau jangan keliru dibuang, ini pertanyaan. Wis macam-macam tafsirannya. Nah, beda dengan di zaman Rasul. Nah, zaman Rasul ketika Rasulullah SAW sedang berbicara dengan sahabatnya, tiba-tiba ada yang tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi?" Loh. Langsung tanya itu. Rasul sedang asyik berbicara dengan sahabatnya. Ini orang Badu, orang Arab tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah?" Rasul gak langsung jawab. Sahabat, Rasulullah gak jawab, kenapa? Mungkin gak dengar. Udah, paling gak suka paling. Wis pokoknya banyak ini. Nah, antum juga demikian bikin ini. Ya gitu. Ya kan, bisa menimbulkan sekian persepsi. Mau ditulis enggak hadis Rasul tadi? Iya katanya. Ya wis. Penting ini karena berkaitan dengan ini juga. Setelah selesai Rasul berbicara dengan sahabatnya, baru Rasul tanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya, kata Rasulullah? Jawab dia, "Ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Rasul menjawab, "Idza duyi'atil amanah." Kiamat akan terjadi ketika amanah dikhianati. Ketika amanah disia-siakan. Dah. Orang Arab ini, orang Badu ini maksudnya apa ya? Ketika amanat dikhianati, ketika amanat disia-siakan, apa ya? Daripada nanti kepikiran, "Ya Rasulullah, wa ma idha'atuha?" Apa maksudnya di amanat dikhianati, disia-siakan? Rasul menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah." Kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Baru paham. Oh iya, masya Allah, iya. Sekarang jangankan agama, yang itu wajib ilmiah, urusan dunia aja sekarang tukang kuli batu, ada mobil rusak, tak perbaiki, mana? Sebenarnya dia bukan bilang tak perbaiki, tak hancurkan, mana? Itu sebenarnya, cuman dia ngomong tak perbaiki sini. Tukang batu, cari kampak, dipetili kabeh. Ini gini caranya, ini gini caranya. Kamu bukan ahlinya. Akhirnya ingin bangun rumah. Rumah, berapa meter? 100 meter persegi. Siap. Padahal dia pengembala kambing. Nah, bangun loh, ini kok miring, kok penyok-penyok kabeh. Lah ini kan hanya untuk menutupi kambing. Astagfirullahaladzim. Waduh. Biar kambing gak kepanasan dan gak kedinginan, gak kehujanan. Oh gitu toh, iya. Loh anak ini apa? Ya antum manusia, disamakan dengan kambing antum. Ndak afwan, anak bisa nyanyi ini, iya rusak. "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Kalau urusan diserahkan pada ahlinya, kata Rasulullah, tunggu kehancurannya, tunggu kiamatnya. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pengkhianatan terbesar adalah dalam ilmiah, dalam dakwah. Dia orang jahil, enggak ngerti agama, itu berdakwah. Khianat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, khianat terhadap Islam, ini terbesar kata beliau. Ini pengingat. Nah, makanya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Allah mematikan para ulama. Allah mengangkat ilmu bukan dengan diambil dari dada-dadanya para ulama, tapi dimatikan para ulama. Sampai pada akhirnya nanti orang jahil diangkat sebagai pimpinan, ditanya tentang agama, berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Wasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini begini pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang masih ta'assub kepada Syekh Muhammad bin Hadi? Kalau antum mampu nasihati, nasihati. Dudukkan, nasihati. Nasihati, didudukkan. Kasihkan fatwa ulama ini. Nasihati. Ini Syekh Robi bicara demikian. Nasihati. Bilang. Wadah. Ahsan adzan dulu. Ya adzan. Dilanjut apa enggak pertanyaannya? Bener tak antum ngantuk lo, jangan-jangan. Ada pertanyaan yang sudah terwakili jawaban tadi, maka tidak kami jawab. Yang jelas, ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, sudahlah cukup gitu loh. Kita ini tersibukkan dengan fitnah. Ana yakin antum yang bertanya ini sebenarnya faham. Kemana harus apa harus diperbuat gitu loh dengan fitnah yang sekarang ini. Faham, ana yakin faham. Sikap apa harus ditempuh, diambil gitu loh. Kan iya. Apa ya antum tega? Tegakah kepada anak-anak antum dididik oleh orang-orang yang bukan ahlinya? Dididik orang-orang yang biasa dusta. Tega antum? Jangan. Naam. Na'udzubillah minal kadzib wal makr. Tayyib. Berikutnya, bagaimana hukum tahiyatul masjid? Wajib atau sunnah? Wallahu a'lam bisawab. Sebatas yang anak ketahui dari keterangan para ulama ahlus sunnah, bahwa Rasul menyatakan dari hadits yang sahih, kalau kalian masuk ke masjid kurang lebih, maknanya jangan kalian duduk hatta yarka rokaatain, sampai dia sholat dua rokaat. Nah, kemudian oleh ulama fikih diistilahkan tahiyatul masjid. Pada hakikatnya bukan tahiyatul masjid namanya, bukan. Tapi sholat dua rakaat. Masuk ke masjid sebelum duduk sholat dua rakaat. Nah, oleh ulama fuqaha dinamakan tahiyatul masjid. Hukumnya bagaimana? Khilaf para ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Dari kedua-duanya artinya eman kalau kita tinggalkan. Kalau yang menyatakan sunnah, sunnah mulia, masya Allah. Jika yang wajib maka berkonsekuensi jika ditinggalkan. Artinya konsekuensinya apa? Dosa. Sunnah pun juga demikian, bukan berarti sunnah kemudian diremehkan. Lu nggak apa-apa, wis tidak apa-apa, sunnah aja nggak apa-apa. Jangan. Lah kita ini kan ahlu sunnah, insya Allah. Lah siapa yang memakmurkan sunnah kalau bukan ahlu sunnah? Bagaimana cara menanggapi perbedaan ulama dalam perkara terkadang mana yang rajih, mana yang enam? Syekh Albani memberikan nasihat kepada kita, kalau itu perbedaan pendapat dari mereka, para ulama tersebut, yang perbedaan tersebut bukan antara hak dan yang batil, kan ya, tapi perbedaan ijtihadiyah mereka, ijtihadnya para ulama, kata Syekh Albani, kamu ikuti mana yang akrab ila sunnah. Enak kan? Kalau ulama yang jawab enak. Kamu ikuti mana yang lebih dekat terhadap sunnah. Naam. Ini enggak terbaca, kekecilan kayak dokter tulisannya. Enggak iso, kayak semocoh. Naam. Yang anak pegang-pegang ini sama pertanyaan dengan yang sudah anak jawab tadi terkait dengan fitnah su'afiko dan yang semisalnya. Panjang ya. Kertasnya besar, pertanyaannya sedikit dan enggak jelas. Ya afwan. Nah, iya, enggak jelas. Kenapa enggak jelas? Sekarang bismillahnya hurufnya juga mencar-mencar. Bagaimananya juga nampaknya juga kepotong, bengkok juga. Menghadapinya juga demikian. Fitnah ini itu perkiraan anak fitnah. Di sini kayak fitrah, kayak fitnah gitu loh. Nah. Terus lah. Lah ini enggak bisa kalau ini anak baca sudah. S Y A ruwet-ruwet H. Syekh apa enggak paham? S Y loh, S Y H. Kalau sekarang enggak ada S Y-nya. Kok sekarang gitu enggak? Ada S Y-nya, S sama Y. Sekarang. Pada saat sendiri terakhirnya. Pada saat sendiri. Nah. Anak buktikan, antum coba baca. Afwan. Barangkali paham. Kasihan kalau memang. Oh, syahwat itu. Oh, jazakallah khair. Ada S-Y, shin, berarti shin kan? Nah. Bagaimana cara menghadapi fitnah syahwat? Oh, sendiri. Rasul telah menyatakan dalam hadis yang sahih, ya ma'syar syabab, manis tato aminkumul ba'ah fal yatazawwaj fa'innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa'alahi bisum fa'innahu lahu ja'. Hadith sahih. Rasul menyatakan, ya ma'syar syabab, wahai kaulah muda, barang siapa di antara kalian mampu untuk nikah, maka nikahlah kalian. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan kalian, syahwat kalian, kan ya, dan menjaga kehormatan kalian. Nah, yang tidak mampu di antara kalian, puasa. Karena puasa itu taming buat kalian. Selesai. Ya, jawabannya masya Allah. Artinya Rasul, hadis Rasul. Langsung untuk menghindari fitnah syahwat tadi itu. Loh, ini adzan Isya jam sekian. Ya sudah, berarti selesai. Alhamdulillah. Naam. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya wal afu minkum. Kalau ada kata-kata tindak tanduk ana yang enggak pas, ana mohon maaf kepada antum semuanya. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.